istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah untuk menjalankan agamanya. Terus istiqomah untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada dalam diri kita sekarang ini, suatu saat kesabaran itu tidak ada pada dalam diri kita, maka kita tidak mungkin bisa istiqomah. Maka kami nasihatkan pada diri kami sendiri dan kepada seluruh ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, untuk selalu kita bertafakkur, bermuhasabah, menghitung-hitung amalan kita, kemudian kita selalu sabar di dalam menerima apa yang telah menimpa pada diri kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetapkan kesabaran itu pada diri kita di dalam menjalankan agama ini. Di dalam majelis yang mulia ini, satu majelis yang merupakan majelis yang mulia, di mana di situ diingatkan tentang kita, tentang akhirat maupun tentang dunia ini. Orang-orang yang mereka selalu ingat pada akhirat, tentunya mereka memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang yang orientasi atau pemikirannya itu selalu dengan dunia. Orang-orang yang mereka selalu berpikir tentang akhirat, tentunya mereka ingin memperbaiki amal-amalan mereka. Mereka ingin memperbaiki amalan sholat mereka. Mereka ingin memperbaiki tauhid mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini, kalau kita melihat kebanyakan daripada manusia, yaitu mereka hidup penuh sibuk dengan dunia. Hampir dikatakan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengatakan demikian karena kita bisa melihat secara zahir kehidupan-kehidupan mereka. Kehidupan-kehidupan yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan-kehidupan yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan dikumandangkan di mana-mana, mereka masih sibuk dengan perdagangan mereka, dengan dunia mereka, dengan jual beli mereka. Mereka tidak datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meninggalkan sholat tersebut sampai waktu sholat tersebut selesai atau habis. Kemudian cara berpakaian mereka, pakaian yang tidak menunjukkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik wanita maupun seorang pria. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bisa mentauhidkan Allah, kemudian bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingatkan lagi bahwasan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita inginkan. Hari ini kita bisa beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Kemudian di hari kemudian kita tidak bisa beribadah kepada Allah karena kita menjadi seorang yang kafir atau menjadi seorang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan adalah kita tidak bisa istiqomah sampai akhir hayat hidup kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebab-sebab kehancuran umat ini sebenarnya merupakan cerita yang sudah lama. Artinya contohan bahwa umat-umat terdahulu pun telah Allah hancurkan kehidupan mereka ketika mereka melupakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar atau membaca kisah-kisah dalam Al-Quran tentang kisah-kisah kaum-kaum yang mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqu Allah wa atti'un. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Nah, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kemudian telah berkata kepada mereka, yaitu Nuh alaihissalam, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya saya adalah Rasul, Rasulun Amin, Rasul yang terpercaya. Kemudian, wa ma as'alukum alaihi min ajr, tidaklah saya meminta sesuatu dari kalian dari Allah. In huwa illa rabbil alamin. Kecuali pahala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf di kalangan kita bahwasanya cerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya, yaitu kaumnya itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi kesyirikan. Kemudian hanya beberapa dari kaumnya Nabi Nuh yang mau beriman kepada Allah dan mengikuti Nuh alaihissalam. Kemudian kaum-kaum yang ingkar kepada Allah dan tidak mengikuti Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan dengan air bah. Ini kisah yang kalau kita menjadikan ibrah bagi kita akan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau kita diazab di akhirat nanti? Yang hadis-hadis Rasulullah menceritakan tentang hebatnya atau beratnya siksa di akhirat nanti. Kemudian cerita tentang kaumnya Nabi Hud, yaitu bangsa Ad. Bangsa Ad, mereka memiliki kepintaran di dalam membuat gedung-gedung atau benteng-benteng, yang mana mereka membuat benteng-benteng mereka itu indah, kemudian kuat, dan mereka selalu berbuat curang terhadap musuh-musuh mereka. Mereka selalu mengintai musuh-musuh mereka ketika melewati benteng-benteng mereka. Kemudian mereka menyiksa musuh-musuh mereka itu dengan siksaan yang kejam dan bengis. Wa idza batastum batastum jabbari. Nah, ayat demikian. Kemudian datang kepada mereka Nabi Hud alaihissalam untuk memperingatkan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka itu. Bahwa perbuatan mereka itu merupakan perbuatan yang melampaui batas, yang melanggar hak manusia. Tapi mereka tidak mau taat kepada Nabi Hud alaihissalam. Kemudian sebagian mereka ada yang taat. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka, yaitu berupa angin sor-sor. Bagaimana dalam firman Allah Ta'ala? Fama'adu fa'ufiku disawiyah. Nah, adapun kaum Ad, mereka disiksa dengan siksaan yang mengejutkan. Nah, berupa halilintar. Nah, berupa angin. Berupa halilintar. Nah, adapun kaum Samud, mereka disiksa oleh Allah dengan dikirimkan angin yang dingin. Angin kencang yang dingin. Kemudian mereka diangkat tubuh-tubuh mereka ke atas udara. Kemudian dibanting ke bumi. Kemudian tubuh mereka sebagai nahril khawiyah. Bagaimana batang pokok kurma yang lapuk, yang tidak ada isinya. Nah, ini cerita tentang kaum yang mereka ingkar kepada seruan para nabinya dan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula dengan ceritanya kaum Nabi Lut alaihi salam. Kadzabat qaum Lutil mursalin. Iqala lahum Lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiun. Fama as'alukum alaihi min ajr, in ajri illa ala rabbil alamin. Ata'tuna dhukrana minal alamin. Nah, perbuatan mereka, yaitu kaumnya Nabi Lut, adalah perbuatan mereka adalah liwat, melakukan homoseks. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar fitrah daripada manusia. Maka kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan oleh Allah berupa hujan batu. Wa amtarna alaihi matara fasa'a matarul mudzarin. Nah, kami kirimkan kepada mereka berupa hujan batu, dan sungguh hujan batu itu merupakan suatu peringatan bagi mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan lagi bahwasanya kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang telah kita baca atau kita dengar dari kisah para nabi dan kaumnya, sehingga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sombong dengan keimanan yang kita miliki sekarang, kita tetap istiqomah. Istiqomah itu yang paling penting. Maka kita selalu mengikhlaskan setiap perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah akan memperbaiki amalan kita. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang ada pada diri kita, itu datangnya dari Allah, yang Allah karuniakan kepada kita. Merupakan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang berbicara di sini, bukanlah saya lebih pintar dari kalian dan lebih bertakwa, tapi kita sama-sama mengingatkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita akan diterima oleh Allah karena ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa talabul ilmi, kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peringatan ini bisa memberikan kita terus semakin istiqomah di jalan Allah, dan saling kita nasihat-menasihati apabila kita memiliki kesalahan, dan kita saling membantu-membantu di dalam agama ini, terus menegakkan dinullah ini di bumi ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، bahwa kehidupan ini penuh dengan cobaan. Maka kita harus membekali diri kita dengan beberapa hal yang insya Allah akan membantu kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingatkan berulang-ulang. Yang pertama, agar kita selalu mencari ilmu, ilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ikhlas di dalam mencari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kita diberi kesempatan oleh Allah tentang kesehatan atau waktu, maka kita pergunakan waktu dan kesehatan itu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang dengan cara mengingat Allah dengan berbagai cara, bisa zikir kepada Allah, bisa mempelajari agama Allah, bisa qiraat Al-Quran atau cara-cara yang lain yang semakna dengan demikian. Kemudian kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak yang baik kepada Allah, kemudian akhlak yang baik kepada manusia, dan berakhlak yang mulia kepada sesama makhluk hidup yang lain. Maka dengan cara-cara demikian, insya Allah istiqomahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Mudah-mudahan peringatan yang kedua ini juga bermanfaat bagi diri kita. Kita akhir dengan khutbah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diberikan softnya. Nah, yang soft kedua tolong dilihat softnya masing-masing. Soft ketiga dan soft. Allahu Akbar. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله لمن حمده الله أكبر إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ فيوعى